Ibrani, Hondongam, 10 Mesa. Indo kamata pasam, kalembasanna dikatappo isi dasi da diwa, tak malah tala sule laku indo to dihannuam, karena dihannu si dasi da, la dilambi indo to dipemitai, muinna na tak piden di ita. Kamata pasannan to indo nene to diponene yolona, nasuhum masannan penawan na puang ala ta'ala lako. Kamata pasantan to'o, nasuhun tesan tawa, langi analino solenggan nesinna, kadanna puang ala ta'alam padadi'i. Yan tu anadisa midiwa, inggan nende kakak diita tentumai, na padadi, dioma indo to tak diita. Kamata pasannan to Habel, nasuhum mapia puha ya buah pemalak nalangan puang ala ta'ala, analakain. Anna kamata pasan natoi, nasuhu malaya nasangai puang Allah Ta'ala to malolo. Ya nadisa ni diwa to malolo, akan natahima puang Allah Ta'ala buah pemalakna. Moyan na puha mate Habel, sapo indo kamata pasanna, ton taliu me pakilala sule lako temu. Kamata pasan nanto Henok, nasuhun taya dem moloi kamateam, sapo tiaka tuwa yalanga suhuga. Tak den tau mui podola mesal lau lambi'i, aka mak kale puang Allah Ta'ala muaka ilanga suhuga. Wattuna nain de pilino, den nusak bi nawa, mesa tumpu masan nasi dasi da penawan na puang Allah Ta'ala. Tak dem mui podola mesa tau lama la umpu masan nam penawan na puang Allah Ta'ala, ketai den kamata pasanna. Aka menna melok sule di olona puang Allah Ta'ala, pahallo na katappai nawa dem puang Allah Ta'ala, anana katappai tu nawa, lama kale puang Allah Ta'ala tambah enggan na tau tompe sola ponno penawa. Kamata pasannan tonu, nasuhun nuntuhui pahentana puang Allah Ta'ala, wattunna anana tula saloppo indo kahaka tuli tadempi di ita. Sapo na tuhu isian nu, nasuhun numpapia mesa kapala, lambi tak ya tallas sahapui. Kahana kamata pasannan nu, nasuhun na pomalolo ya puang Allah Ta'ala, ana dipasala ya enggan nesinna lino. Kamata pasannan tu Abraham, nasuhu manuh lako puang Allah Ta'ala, wattunna nana tambai, anana suwe lako mesa botto mambela, lana manasang kedakoi. Muinna nana tak piden naita botto ya to'o, sapoton tasiam manuhu. Anna kamata pasanna toi, nasuhu na aku toh hodiondo botto mambela to puha nana diam puang Allah Ta'ala, menda dito mesihuhu. Toh hoi lambahun dio, anna susisian duka Isak anakna, anna Yakub ampona. Indo to dua, yan to lombungan ni pak dandian nia to'o. Ahu liu toh hoi lambahun na Abraham, akom pemita indo kota matoto, to napat tuju, anna napapia puang Allah Ta'ala ya bosuhuga. Anna kamata pasan na toi duka Abraham, nasuhum mala kebat tasara, anon radiangan ni Abraham mesa muaneane, moyan na matusseun Abraham, anna tamana ya Sara. Mala dadi kahakahia to'o, akan akatappa isi dasi da Abraham nawa, tak mala talam pasule lako pak dandian na puang Allah Ta'ala. Muinna nasi hapam midiom bak batalum ba Abraham waktu eta to'o, sapo mentalehi pesubunna susi budan na bintaya polangi, ana susi budan na bungin di obihin lekbo. Hinggan na tau ya to'o, matappa liu sule lako matena. Taya na lambi indo pak dandian na puang Allah Ta'ala lako kalena, sapo si hapan na ita mambelam, ana nati lalai ya kanai sanawa lana pasule lako kedakoi. Ana na akui nawa, kami-kami mesihuhu kan indelino, anggang kiongi babe mak dende. Inggan na to mak tulak susi ya to'o, manasa namu inawa nawa yong ngel la mendadi botolita na lanongi toho. Indo botto na inawa nawa, tayendo to puha na pelei. Akamaka laya, manasa na tay de lo lawai mak pasule sule lako. Sapo manasa na botto mapia puha ya na inawanawa, indon to botto ya bo suhu ga diwaam. Yan to kasuhungan na, anna tayo masihi puang Allah Ta'ala ki diwanni dewatan na tau ya to'o, akamak kalem puang Allah Ta'ala, umpatokan ni mesa kota ya bo suhu ga lanong ito ho. Kamata pasan na to'y duka Abraham, nasuhun hausi dasi dalon tunu isak na pehumalasam, watunna na napangitai puang Allah Ta'ala kamata pasan na. Muyan na puhan na dandi puang Allah Ta'ala nawa. Isak lanangi butu pesuwumu situhu pak dandiangku. Sapo ahu isian na Abraham, lontunu anak mesanna na pehumalasam. nakatapa isi dasi da Abraham nawa, kuasa puang Allah Ta'ala lompatu wa sule Isak ke wali mate. Annamala diwa, si hapa na ala diom mai kamatian nisak Abraham. Kamatap pasanan to Isak, nasuhun numpak lambean Yakub sulai sawu, dio na indola dadi lako kalena ilan nalo lanoloinna. Kamatap pasanan to Yakub, indola mate kalem, nasuhun numpak lambean dua anak na Yusuf. Waktu eta to'o, kek de umpenduk dunni tekkenna menom balangan puang Allah Ta'ala. Kamata pasanan to Yusuf, indola mate kalem, nasuhun na tulak loppo lakata susanna to Israel lama lembana Mesir. Anna mapakahi dipiduka lako sola subunna nawa, laumbawa to bukungku kempelen na ende Mesir. Kamata pasanan to tomatuan na Musa, nasuhun numbuni Musa talu bulam indoan nasubunni. Taung kahayak pahentana to mahaja Mesir, anna naita tak dempada sama pia indoan ana. Kamata pasanan to Musa, nasuhu moka diwa nampona to mahaja Mesir tapana kasalle. Napo heleko ia kisola sole umak na puang Allah Ta'ala, umpendudung kamasus saam, anna latu bomasanna nilang kamadosaam, indo tola angga sapaik nasidim. Nape mapiam puha ya Musa ke ditelle kahana kamata pasanna lakoto dilantik lame pasalama, anna lau hempung kulle di olembana Mesir, akana pemmitai indo sahulana beem puang Allah Ta'ala kidakoi. Anna kamata pasan natoi Musa, nasuhun tak den nungkahe ahak nato mahaja, lek baum pelle Mesir. Lek bak tamis selekanan tamis selekaihi, akamato-mato muitam puang Allah Ta'ala to tadi ita. Kamata pasan natoi Musa, nasuhun numpalaku allo kalapasam, anna suha to Israel, lau susui ton domba bana hahana anak domba, anna malatak dipatei anak uluana, napatei indo malaikat tumbawa kamatean na anak ulua. Kamata pasanan toto Israel, nasuhum malu lambal lekbo malaya, mabangi li tak naula, akan apa si sehat puang Allah Ta'ala welekbo. Anna indo ya to Mesir, nasi kuku ia indo we si sehat, tapana nasandak duka lana lambam. Kamata pasanan toto Israel, nasuh hubak-hubak bala tembok na kota Yeriho, tapana kapitun na alo nasi na penggulilinni. Kamata pasanan to Rahab, nasuhun tak dipasipatei tumbali puang Allah Ta'ala, akan tahi mamanapa indo to nasua Yosua leba mapesi di lako kota Yeriho. Indo Rahab mesa bene pasunda di Yeriho. Setonganna, buda pito sengak lamala kutulak kamata pasanna kelada taun de wattungku, Susinna, Gideon, Barak, Simpson, Yepta, Daud, Samuel, anna buda pinabi. Kahana kamata pasanan to'o, nasuhun dem malaun taloi sanakana kato mahaja, dem mak pahenta sola unduk lolle, den nuntahi mapak danjan na puang Allah Ta'ala, den tikambu baba sadana singa buda noloi, den numpik dei hompom mak nala-nala, den malalapak demui palak liman na to mak pakdam, den maluk bayung kalena sapok malam enda di matoha, den matitai lampak bundusam, anak den nuntalo inggan na sohodadun na balinna. Anna kamata pasanan to sanakanaka baine, nasuhun dipatubuas sule to matena. Sapok dentoy duka tau, aho didah hasampe mate kahana kamata pasanna. Mokala dilapasan naka aho mate, anna melok la dipatubuas sule, anna mentamai katubuam mapiapuha. Den ditelli anna ditembek talukum, den dihante basii, anna dipatamai tahungkum. Den dilebai batu sampe mate, den disasak gahagaje sampai polo tanga, den to dibatta pakdam. Den kalalawang galolok domba batu hakalolok beki napak puhewa, den mehiyo-hiyo katubuanna, den didahana den dipaka masi-masi. Den nangga kalalaw lako puhel lasam, den langan tipatane tena, des situ hulam babal lea, ana den ludok ko gahowa. Setunganna, indelino tak sihatal lanongei, akasangin to mapia gau si dasik daya. Inggan na tau ya to'o, umpumasan nam penawan na puang Allah Ta'ala kahana kamatapasan na. Muyan na susi, sapo tak pide muy podola mesa nulambi indo puhana dan diam puang Allah Ta'ala, akadem patujun na puang Allah Ta'ala, mapia puha lako kita umakna. Patuju ya to'o, puahan tuwo sule puang Yesus, manete puasan ni umakna puang Allah Ta'ala, susi indo tomatap pa yolona ten kita ten tomai.